Setahun yang lalu saya menjadi penerjemah orang-orang dari negara Kuba untuk menolong korban gempa. Ternyata kami ditipu oleh juru masaknya yang memberi makanan daging babi untuk semua pasien, dokter atau sukarelawan, termasuk kami. Dan di sana kami diminta berdoa, diminta ikut berdoa dalam semua agama yang kumpul untuk kesembuhan Fidel Castro. Kami tidak bisa. Anda tidak usah ikut berdoa dengan orang beragama lain. Karena apa? Satu tempat jika digunakan untuk memohon kepada selain Allah, malaikat langsung jauh. Ini satu tempat, di saat di situ disebut dimohon selain Allah, malaikat jauh. Nah, doa bersama orang yang beragama lain. Kemudian kalau Anda dikasih daging babi tapi Anda enggak tahu, ya itu adalah ya lumayan pengalaman ya, tapi enggak boleh nyari-nyari saya pengen masuk kampung biar dikasih babi, enggak boleh begitu ya. Tapi kalau tiba-tiba dikasih babi, itu adalah apa namanya, ya kayak rezeki, tapi ya begitu katanya Ustaz Sulaiman, rezeki. Yang penting kalau kita tidak tahu tidak dosa, apalagi dibohongi. Setelah itu ya tidak dosa, ya sudah tidak dosa karena tidak tahu. Dan mungkin banyak, bukan Anda saja, banyak orang lain ya yang mendapatkan yang seperti itu. Oh, saya tidak bisa keluar. Ya sudah, Anda tetap di tengah-tengah mereka yang lagi berdoa karena Anda tidak bisa keluar, apalagi Anda tertipu, istighfar yang banyak saja. Tapi jangan ikut bersama berdoa dengan mereka.